نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis malam Jumat 21 Rajab 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu an Handil Bakti Barito Kuala Kalimantan Selatan. Dalam kajian rutin setiap Kamis malam Jumat, membaca matan Al-Usul Al-Thalatha, tiga landasan pokok akidah Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Mujaddiduddin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, masih kita membaca al-aslu thalith, pokok akidah Islam yang ketiga, yaitu ma'rifatu an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah kepada tauhid dan mengajak kepada tauhid, mencegah dari kesyirikan selama di Mekah selama 10 tahun. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, akhadha ala hadha ashra sini yad'u ila tauhid. Beliau mengajak kepada tauhid ini selama 10 tahun. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khams, dan diwajibkan kepada beliau salat lima waktu pada waktu mi'raj tersebut. Wa shalla fi Makkah thalatha sinin, dan beliau menjalankan salat di kota Mekah selama 3 tahun. Wa ba'da ha umira bil hijrah ila Madinah, dan setelah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan penulis di sini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Hal ini dikarenakan penduduk kota Mekah melarang beliau untuk menegakkan dakwah beliau. Maka pada bulan Rabiul Awal dari tahun ke-13, pada tahun ke-13 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kota Mekah yang merupakan kota pertama kali beliau mendapatkan wahyu. Kemudian setelah itu kota yang paling beliau cintai, tetapi karena perintah untuk berhijrah maka beliau pun berhijrah. Setelah sebelumnya beliau berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Tetapi selama 13 tahun tersebut maka beliau tidak mendapati kebanyakan orang-orang Quraisy, terutama pemuka-pemukanya, kecuali sikap menolak akan dakwah beliau dan menentang dakwah beliau dan benar-benar mengintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat yang beriman kepada beliau. Maka akhirnya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Oleh karena itu, orang-orang kafir Quraisy mereka beranggapan kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya berhijrah ke kota Madinah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berhijrah ke kota Madinah, maka akhirnya nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai syaukah, kekuatan yang besar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya nanti bisa mengalahkan mereka yang berada di kota Mekah. Oleh karena itu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka mereka bermusyawarah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menemui sahabat-sahabatnya yang berhijrah ke kota Madinah, sehingga tidak terjadi kekuatan yang besar yang dimiliki oleh orang-orang beriman menurut orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya musuh Allah Abu Jahal pun memberikan saran agar orang-orang kafir Quraisy membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yaitu setiap kabilah keturunan dari kaum kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang kuat dan kemudian mereka setiap dari pemuda tersebut diberikan pedang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti Bani Hashim, keturunan Hashim, mereka tidak bisa menuntut atas terbunuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka menuntut, otomatis mereka akan memerangi seluruh kabilah-kabilah keturunan-keturunan yang ada dari keturunan-keturunan kafir Quraisy. Dan ini menyulitkan Bani Hashim. Dan akhirnya mereka rela dengan pembayaran diyat atau kompensasi atas rencana pembunuhan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah apa yang terjadi sebagaimana disebutkan dalam sejarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makar yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memberitahukan bahwasanya agar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersiap-siap karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkanku, mengizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun meminta agar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya engkau adalah temanku saat berhijrah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "As-suhbah ya Rasulullah. Aku yang akan menjadi sahabatmu di dalam berhijrah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Engkaulah sahabatku saat berhijrah kelak." Akhirnya di malam hari, orang-orang pemuda-pemuda yang tadi sudah dikumpulkan kemudian bertekad untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menunggu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melemparkan pasir-pasir pada mata-mata mereka sehingga mereka tidak melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di kasur beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq di malam hari, dan akhirnya mereka memulai perjalanan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah tidak seperti jalan biasanya. Kalau seandainya orang Mekah ingin ke Madinah, biasanya mereka ke utara ataupun ke barat. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke selatan. Tujuannya adalah agar tidak diketahui. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-harbu khida'ah." Yang artinya peperangan itu adalah tipuan, boleh menipu saat berperang. Di selatan terdapat Gunung Thawr. Disebut Thawr karena bentuknya seperti hewan Thawr, yaitu kerbau atau sapi. Di atas gunung tersebut terdapat goa. Disebut dengan Goa Thur. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ selama 3 hari 3 malam. Dan anak-anak Abu Bakar As-Siddiq, bahkan pembantunya, budak Abu Bakar As-Siddiq, berjuang di dalam proses berhijrah ini. Selama 3 hari 3 malam mereka saling berganti-gantian mengambil posisi masing-masing untuk menolong hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah. Aisyah radhiyallahu anha, Asma radhiyallahu anha, bintai Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, mereka berdua anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq yang bergantian memberikan makanan. Jarak antara Jabal Thawr dengan kota Mekah sekitar 4 kilo. Dan waktu itu tidak ada perjalanan naik motor, naik mobil. Dan itu perempuan yang berbolak-balik ya, selama 3 hari 3 malam. Dan mereka tidak memiliki tas atau keranjang untuk membawa makanan kecuali selendang yang dimiliki oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dan Asma berkat selendang inilah bisa membawa makanan. Selendangnya Asma dibagi menjadi dua, yang satu digunakan untuk Aisyah radhiyallahu anha dan yang satu digunakan untuk Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Maka Asma mendapatkan gelar Dzatun Nutaqain, wanita dengan dua selendang. Selendangnya digunakan untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Sedangkan Abdurrahman bin Abi Bakar, anak laki-laki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu yang beliau lakukan, tugas beliau adalah berbolak-balik dari Jabal Thawr ke kota Mekah untuk mencari kabar, mendengar kabar apa yang dibicarakan oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga bisa memberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang budak, budak yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tugasnya dia menggembalakan kambing. Menggembalakan kambing fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan jejak, jejak-jejak yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq sehingga tidak diketahui oleh kaum orang-orang kafir Quraisy. Tetapi berita tersebar dan akhirnya orang-orang kafir Quraisy sampai ke Jabal Thawr. Kalau seandainya mereka melihat kedua telapak kaki mereka, maka niscaya akan mereka akan melihatnya, melihat Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara ila qadamaihi la absarana. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat kepada kedua telapak kakinya, maka niscaya dia akan melihat kepada kita, karena mereka di atas, goanya di bawah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma dhannuka ya Abu Bakr bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapat engkau dengan dua orang yang sedang dikejar-kejar tetapi Allah bersama dengan dua orang tersebut? Nah, turunlah ayat yang menceritakan tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya setelah 3 hari tidak diketemukan, kemudian beliau sampai ke kota Madinah. Dan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota, dari kota Mekah ke kota Madinah, didengar oleh orang-orang yang berada di kota Madinah dari kaum Al-Ansar. Mereka menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, setiap siang. Mereka menunggu di depan kota Madinah. Apabila sudah terik matahari sangat menyengat, mereka pulang kembali ke rumah. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh seorang Yahudi, maka orang Yahudi ini pun sampai tidak sabar untuk memberitahukan kepada kaum muslimin tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, hada jaddukum, ini yang kalian tunggu-tunggu, ini yang kalian tunggu-tunggu. Maka akhirnya para perempuan naik ke atas atap, anak-anak melihat, kemudian para lelaki menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan solawat Badar yang berbunyi tala'al badru alaina min saniyatil wada dan seterusnya. Maka riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan tala'al badr ketika datang dari kota Mekah ke kota Madinah, ini riwayatnya lemah. Ada riwayat yang disebutkan oleh sebagian ulama hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan tala'al badr ketika pulang dari sebuah peperangan, kalau tidak salah peperangan Khaybar, bukan ketika beliau baru datang dari kota Mekah. Ada cerita menarik, Allahu a'lam ini ceritanya sahih atau tidak, dan ini mudah-mudahan cerita ini ada faedahnya. Ada seorang anak ketika di kamar mandi dia bernasyid, tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada wajaba asy-syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Tapi dia katakan itu di kamar mandi. Datang bapaknya, langsung bapaknya menempeleng anak tersebut. Kata sang bapak, kenapa engkau membaca Al-Quran di kamar mandi? Jadi bapaknya mengira bahwasanya tala'al badru itu adalah bacaan Al-Quran. Maka datang ibunya, kenapa engkau pukul anakmu? Maka sang bapak mengatakan, dia baca Quran di kamar mandi. Apa yang dia baca? Tala'al badru alaina. Maka sang istri mengatakan, itu bukan Quran, itu adalah nasyid. Nasyid tala'al badru alaina, qasidah tala'al badru alaina, bukan Al-Quran. Lalu sang suami menangis. Kata sang istri, kenapa engkau menangis? Oh, berarti saya salah selama ini. Berarti selama 30 tahun saya salah. Kenapa? Saya setiap setelah selesai baca Al-Fatihah, surat yang saya baca tala'al badru. 30 tahun. Kemudian setelah suaminya menangis, istrinya menangis. Kata suaminya, kenapa engkau menangis? Kemudian kata sang istri, berarti selama 30 tahun saya bersuamikan orang yang bahlul. Di sini saya ingin mengingatkan para ikhwah, kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak faham bahasa Arab, cuma modal semangat ingin bersolawat, tetapi solawatnya pun harus beralunan, harus beralunan musik atau nyanyian, sehingga kadang-kadang yang bukan solawat dianggap sebagai solawat. Seperti misalkan lagu Dinus Salam, itu lagu nyanyian, bukan solawat. Sebagian orang sudah mempertahankan yang nyanyian, kemudian menuduh yang memperingatkan itu sebagai orang yang begini-begini tidak suka solawatan, padahal yang dia lakukan itu bukan sedang bersolawat, dia sedang bernyanyi dengan sebuah lagu. Dinus Salam itu bukan solawat, itu nyanyian, lagu. Cuma lagunya mungkin liriknya bagus. Ya, liriknya bagus. Kalau dalam bahasa Arab, liriknya bagus, diartikan dalam bahasa Indonesia. Tapi dia bukan solawat. Ketika kita larang karena di dalamnya ada musik, kemudian karena di dalamnya melalaikan orang. Ini kan di lagu Dinus Salam lagi Ramadan tahun yang lalu sangat masyhur. Jadi lagu kebangsaan bulan Ramadan tahun kemarin. Iya kan? Oleh salah satu grup musik yang mulai populer di tanah ini, di negeri ini. Dianggap itu sebagai orang sedang selawatan. Itu bukan selawat, itu lagu nyanyian, bukan selawatan. Nah, itulah kadang-kadang karena kebodohan akhirnya bergeser. Persis sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaif, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Ma zaharat bid'atun illa fuqidat sunnatun mithlah." Tidaklah nampak perbuatan bid'ah kecuali akan hilang sunnah semisal dengannya. Jadi orang lebih suka bernyanyi di bulan Ramadan dengan nyanyian Dinus Salam dibandingkan membaca Al-Qur'an. Ini pergeseran. Dan menganggap itu sebagai sebuah solawatan. Itu bukan solawat. Kalaupun solawatan, artinya anggap ada solawatan, tetapi di dalamnya nyanyian. Bersolawat tidak perlu bernyanyi, tidak perlu memakai alat musik. Bersolawat, bersolawatlah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk bersolawat tanpa nyanyian dan tanpa alat musik. Lihat, di sini pergeseran ya, hati-hati. Jadi kadang-kadang karena kebodohan akhirnya semua yang, bahkan yang lebih parah lagi, kadang-kadang ada nyanyian cinta dianggap sebagai kasidah yang disetel di masjid-masjid. Antum dengar nggak kalau sahur disetel di masjid-masjid? Itu nyanyian cinta. Itu bukankah menghinakan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala? Ini bentuk kebodohan. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqan nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan, dan obatnya dua hal yang sejajar dalam kedudukan, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dokternya yang mengajari Al-Qur'an dan hadis tersebut adalah seorang alim yang rabbani, yang benar-benar tahu mana mengajari ilmu yang awal sebelum yang kedua, ilmu yang kedua sebelum yang ketiga. Ini hati-hati para ikhwah. Kadang kita sedih, Ramadan, rumah Allah kemudian disetel kasidahnya cinta, hanya karena kasidahannya saja. Ini sedih. Bukankah itu penghinaan? Tetapi mau dikatakan apa? Kalau kita nasihati, dikatakan tidak menghormati Ramadan. Padahal tidak ada urusannya bulan Ramadan dengan kasidah. Nah ini, ya. Maka saya sangat berpesan kepada kaum muslimin, marilah dirubah apa yang terjadi di masjid-masjid kita. Yang terjadi di masjid-masjid sebagian kaum muslimin, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beramaliah lebih banyak dibandingkan berilmiah. Ngaji kitab seperti ini sedikit porsinya, 5 menit, 10 menit, itu pun cekakak cekikik hahahihi, kesah sana sini khurafat, ya, dan semisalnya. Adapun amaliahnya sepanjang waktu dari mulai datang sampai mau selesai acara, amaliahnya baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, sedangkan yang dibaca tidak faham, tidak difahami. Contoh orang yasinan, membaca Al-Quran, membaca surat Yasin baik, alangkah lebih baik lagi kalau dipahami apa itu surat Yasin. Jadi beramaliah lebih banyak dibandingkan berilmiah. Padahal Al-Quran sebagaimana perkataan Al-Fudhail bin Iyadh, Imamut Tabi'in, bahkan disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, abidul haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah, beliau mengatakan, inna allaha anzala al-Quran liyu'mal bih. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Otomatis dibaca, dipahami, lalu diamalkan hukum-hukumnya. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. فَاتَّخَذَ النَّاسُ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا. Tetapi manusia menjadikan pembacaannya sebagai amalan. Hafal Quran, baca Quran, hatam ini, hatam itu, tapi tidak faham apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab. Maka saya sering mengatakan, yang hafal Quran tidak boleh ngajar, gak boleh majlis, gak boleh punya majlis ilmu yang di dalamnya dia mengajari akidah serta halal haram, yang cuma sekedar hafal Quran. Harus dia belajar ilmu bahasa Arab yang dengannya dia bisa baca kitab tafsir, bisa baca hadis, sehingga dia memahami apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi bergeser, ya, bergesernya sangat parah karena kebodohan. Maka hati-hati dengan yang terjadi di masyarakat, bahwa ini solawatan. Benar gak itu solawatan? Coba artikan dulu, ya, coba artikan dulu, selawatan gak itu? Seperti buktinya tak, dinus salam itu bukan selawatan, itu lagu, nyanyian, bukan selawatan. Lihat, cek saja, cek secara bahasa, arti bahasa. Ini kadang-kadang lebih khusyuk membaca dinus salam dibandingkan baca Al-Quran, ya, sampai nang suaranya falas-falas umpat juga. Subhanallah, ya. Ini hati-hati pada ikhwah, bergeser karena kebodohan. Baik, kita lanjutkan. Sisa waktu 5 menit lagi. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi rahimahullahu taala. Wal hijratu al-intiqal min baladi syirk ila baladi Islam. Wal hijratu fariidhatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirk ila badal Islam wa hiya baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Hijrah adalah pindah dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah adalah pindah dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah secara bahasa artinya at-tark, al-hijratu lughatan at-tarku, meninggalkan. Secara bahasa artinya adalah apa? At-tarku. Sedangkan secara istilah syariat yaitu al-intiqal min baladi syirk ila baladil Islam, kata Syekh di sini. Berpindah dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Timbul pertanyaan, apa itu negeri syirik? Kan berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Apa itu negeri syirik? Maka para ulama rahimahumullahu taala mengatakan, negeri syirik adalah huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufr wa la tuqamu fiha sya'airul Islam. Negeri syirik adalah negeri yang didirikan di dalamnya syiar-syiar kekufuran dan tidak didirikan di dalamnya syiar-syiar keislaman. Seperti adzan, sholat berjamaah, hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat berjamaah, ya, ala wajhin syamil, amin syamil, dalam bentuk kapasitas yang umum dan menyeluruh. Saya ulangi, negeri syirik adalah negeri yang di dalamnya didirikan syiar-syiar kekufuran dan tidak didirikan syiar-syiar keislaman dalam bentuk kapasitas yang menyeluruh. Karena ada nanti negeri syirik dia, tapi sebagian muslim di sebuah daerah bisa melaksanakan syiar Islam. Tapi ini kan berarti bukan apa? Umum. Maka negeri syirik adalah negeri yang didirikan di dalamnya syiar-syiar kekufuran dan tidak didirikan syiar-syiar keislaman sesuai dengan kapasitas secara menyeluruh. Kalau seandainya hanya sebagian, tetap dinamakan negeri syirik karena tidak menyeluruh. Paham maksud saya? Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Hayya 'ala shalah. Kita lanjutkan sampai koma, nanti baru pertanyaan. Tadi kita katakan hijrah adalah berpindah dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Negeri syirik tadi apa? Negeri yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar kekufuran dan tidak ditegakkan syiar-syiar keislaman, seperti azan, kemudian Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan yang lain-lainnya. Yang patut diingat adalah secara menyeluruh. Kalau seandainya sebagian minoritas muslim di negara mayoritas kafir itu bisa menegakkan syiar Islam, maka negara tersebut tetap dinyatakan sebagai negara kafir atau negara syirik, karena hanya sebagian. Karena yang namanya negeri Islam adalah negeri yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar Islam secara menyeluruh. Paham ya ini pada ikhwah? Okay. Sama seperti misalkan di beberapa negara, saya pernah ke beberapa negara kafir, maka mayoritas negaranya kafir. Syiar-syiar yang ditegakkan adalah syiar-syiar kekufuran. Meskipun di sebagian minoritas muslim bisa mengerjakan syiar-syiar keislaman. Jumat, sholat lima waktu, azan, kemudian Idul Adha, Idul Fitri, bisa. Tetapi negara ini tetap dinyatakan sebagai negara apa? Kafir. Karena syiar Islam tidak menyeluruh ditegakkan di negara tersebut. Kalau apabila syiar Islam bisa menyeluruh ditegakkan di negara tersebut, maka berpindahlah dia hukumnya dari negeri kafir, disebut sebagai negeri kafir, berpindah menjadi negeri Islam. Ini ingat baik-baik. Ala wajhin syamil, yaitu secara menyeluruh syiar Islam tersebut bisa ditegakkan. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami masalah itu ya. Kemudian penulis mengatakan di sini, wal hijratu fariidhatun 'ala hadhihi al-umma min baladi syirk ila baladi al-islam. Hijrah hukumnya wajib. Wajib berarti perintah yang keras oleh syariat. Diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak melakukannya. Hijrah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam dari negeri syirik ke negeri Islam. Ya, dari negeri syirik ke negeri Islam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah wajib hukumnya bagi setiap muslim mukmin yang mampu berhijrah. Dan dia lihat di sini batasan-batasannya. Dia muslim mampu berhijrah dan tidak sanggup untuk menegakkan syiar Islamnya, maka hukum orang ini wajib berhijrah dari negara kesyirikan kepada negara Islam. Lihat syaratnya apa tadi? Muslim mampu, kemudian tidak sanggup. Mampu di sini apa? Mampu berhijrah, ada biaya, ada kekuatan, mampu berhijrah. Dan tidak sanggup mengerjakan syiar Islam. Maka wajib orang ini berhijrah. Ini potret manusia yang pertama, yang wajib berhijrah. Paham ya? Saya ulangi. Apa tadi? Muslim. Kemudian, mampu berhijrah. Ada kekuatan, ada biaya. Yang ketiga, tidak sanggup menegakkan syiar Islam. Ada potret manusia yang kedua, yaitu dia Muslim, dia mampu berhijrah, tetapi dia mampu menegakkan syiar Islam. Seperti misalkan orang-orang di negara minoritas Muslim di Australia, di Korea, mereka bahkan mungkin sekarang di London, Inggris, maka mereka mampu menegakkan syiar Islam. Mereka Muslim, mereka mampu berhijrah, tapi mereka mampu menegakkan syiar Islam di negara mayoritas kafir tersebut. Maka apa hukumnya? Masih wajibkah mereka berhijrah ataukah sunnah mereka berhijrah? Maka yang jelas hukumnya dia tinggal di negeri mayoritas kafir tersebut makruh, bukan haram. Berarti dia dianjurkan untuk berpindah, tidak wajib, dianjurkan. Saya pernah ke Australia. Mereka sebagaimana layaknya kita, punya masjid besar seperti ini masjidnya, ada azan, ada sholat lima waktu, ada jumatan, bisa Idul Adha, Idul Fitri di lapangan dengan bebas, bisa mengeluarkan zakat, semua syiar Islam mereka bisa lakukan. Mereka Muslim, mereka mampu berhijrah, tapi mampu menegakkan syiar Islam di negara mayoritas non Muslim tersebut. Maka hukumnya hanya dianjurkan. Hanya apa? Dianjurkan. Tidak diwajibkan. Ini potret manusia yang kedua. Potret manusia yang ketiga. Mereka Muslim, tidak mampu berhijrah karena tua, karena lemah, karena gak ada biaya. Dan tidak mampu menegakkan syiar Islam. Maka orang seperti ini dimaafkan untuk tidak berhijrah. Karena mereka tidak mampu, karena terlalu tua, tidak punya biaya, perempuan tidak ada mahram, anak kecil tidak ada orang tua, maka mereka ma'zur, ma'fun, dimaafkan, diberikan ma'zur atas tinggalnya mereka di situ. Paham ini para ikhwah? Jadi ada tiga potret manusia. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga dimaafkan. Kapan wajib? Apabila Muslim, kemudian mampu berhijrah, kemudian tidak sanggup menegakkan. Ini hukumnya apa? Wajib. Seperti saya pernah ke Jepang, kawan-kawan yang bekerja di Jepang, mereka mengatakan, Ustaz, kami di sini tidak bisa berpuasa. Kenapa gak bisa puasa? Karena dilarang oleh majikan kami. Oh, saya bilang harus pulang ke Indonesia. Masa orang puasa? Kamu kalau kelihatannya kamu ini kalau puasa berkurang etos kerjamu. Maka kata majikan, nih saya bawakan makanan dari rumah saya. Kamu makan pojok sana, biar gak ketahuan sama temanmu. Nanti kalau kamu kesini lagi, bilang kamu puasa. Begitu mereka. Ya begitulah orang-orang kafir yang tidak paham tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang penting dalam benaknya adalah, ini pekerja saya, bekerja harus etos kerjanya tinggi. Maka saya bilang enggak bisa. Kalau begitu kan harus pulang ke Indonesia. Karena mampu muslim mampu berpindah, kemudian tidak mampu menegakkan syariat Islam. Itu potret yang pertama. Potret yang kedua apa? Dianjurkan untuk berpindah. Ini siapa ini? Muslim mampu berhijrah dan mampu menegakkan syariat Islam. Bagaimanapun lebih baik di negeri muslim, terutama Indonesia. Indonesia itu surga dunia. Ya, surga dunia. Antum jangan berpikir wah enak ya ke Eropa, Amerika. Enggak, enak di Indonesia. Mau sholat di mana? Bisa ngatur waktu. Muadzan nih. Oh, kita sholatnya di sebelah sini. Bisa mau makan apa aja. Mau makan apa aja enak. Beda dengan negeri mayoritas non muslim. Mau makan mikir dulu. Mau tinggal, mau masuk, lihat dulu. Ada sertifikasi halal gak? Gak ada, cari lagi. Ya. Indonesia itu, kalau seandainya di dunia ini tidak ada tanah suci, Indonesia itu lebih utama dari negeri mana. Betul. Nasionalis ya. Saya harus diangkat jadi menteri dalam negeri. Ah, begitu para ikhwan rahimakumullah. Apalagi masalah akhlak, katanya bagus, apa santun, beradab, antri bersih, enggak juga. Antum bayangkan kalau seandainya ada orang kita nih, supir taksi. Dan biasanya di negeri-negeri kafir taksi itu yang paling laku ketika malam hari, setelah mereka pulang dari klub malam. Pulang dalam keadaan mabok. Ya. Mendingan kalau yang naik laki-laki, perempuan, sudah bajunya terbuka semua. Kemudian muntah dalam mobil. Wah. Enak kan taksi di Indonesia, di Banjar. Ya, enggak ada. Yang paling enak itu di Indonesia. Setelah Mekah dan Madinah. Mau makan apa aja enak. Mau apa? Huntuk, hintalo. Ya. Mau makan apa? Ayam. Semuanya depannya H. Enggak ada pikiran macam-macam. Maka bersyukurlah atas negeri ini. Ya. Nah itu adalah hukum berhijrah. Kemudian penulis mengatakan wahiyya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan kewajiban ini, maksudnya wajib berhijrah itu tetap berlangsung sampai hari kiamat. Ingat ya, yang wajib tadi sudah kita tentukan dengan spesifik yang sangat luar biasa. Siapa yang diwajibkan? Ini wajib sampai hari kiamat. Dalilnya qala Allah ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Terutama begini para ikhwah yang katanya bagus, peradaban tinggi. Coba orang kalau mabuk. Pernah kejadian kemarin saya ke negara kafir. Mabuk nenggah. Orang mabuk di tengah jalan. Enggak ada apa-apa. Kaca spion orang dipatahin. Wah. Itu beradab namanya? Enggak ada. Di Indonesia enggak ada seperti ini. Ya. Karena tidak dihalalkan khamar dijual bebas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi, sudahlah. Jangan mau ke luar negeri. Indonesia aja. Andil bakti aja. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa almustad'afina minar rijal wan nisaa wal wildan la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Maksudnya di negeri kafir Quraisy pada saat itu. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah luas sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Lihat ini bahayanya. Yang muslim mampu berhijrah, tidak sanggup melaksanakan menegakkan syariat Islam tapi tidak mau berhijrah, ini di ancamannya neraka Jahannam. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Ayat ini surat An-Nisa ayat 97-99 dalil bahwasanya barang siapa yang tidak berhijrah padahal dia mampu untuk berhijrah, maka para malaikat akan menyiksanya dengan cara ditanyai, bukankah bumi Allah luas, kenapa engkau di sini? Ya. Dan rata-rata orang-orang yang mau tinggal di tengah orang-orang kafir itu karena duniawi. Itu rata-rata. Karena duniawi, terlalu cinta kepada dunianya. Nah, ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita, kalau yang lemah maka mereka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan tadi, kalau lemah maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup itu dulu ya. Kita lanjutkan nanti tentang hijrah. Masih panjang ini tentang hijrah karena para ulama di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan akan hal ini panjang lebar, nanti kita akan masuk kepada hukum tinggal di negeri kafir, hukum belajar di negeri kafir, hukum berdagang, hukum bertamasya ke sana. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Yang saya cintai, barakallahu fikum Ustaz, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah mencintai yang mencintai saya karena Allah. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum seseorang mengerjakan atau melakukan sunnah namun mengganggu orang lain? Misalnya sujud saat sholat berjamaah dengan cara membuka ketiak sehingga orang yang di sampingnya merasa tergencet. Maka jawabannya para ikhwah, ketika kita sholat berjamaah maka berlapang dadalah, tegakkan sunnah sesuai dengan kemampuan kita ketika sujud. Ya, mungkin kalau kita sholat sendirian kita mungkin bisa membuka ini lebar. Tetapi ketika kita sujud sholat berjamaah maka ada orang samping kanan kita, samping kiri kita. Begitu juga dalam hal merapatkan kaki. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak faham bahwa dianjurkan untuk merapatkan saf dan jangan diisi oleh syaitan. Mereka belum faham, belum tahu ilmunya, ataupun belum mau mengerjakannya. Maka kadang-kadang ada ikhwah yang sudah mengenal sunnah ini, mereka terlalu berlebihan. Karena yang misalkan ada dua orang di sini, ini yang sudah kenal. Yang di sini tidak mau, yang di sini juga tidak mau. Akhirnya dia buka lebar-lebar. Sehingga kena, ya. Malah itu tidak nyunnah. Kenapa? Akhirnya ada semacam furjah, ada semacam kekosongan antara saf dengan saf. Yang wajib dilakukan bagaimana? Dia mendekat ke arah imam. Misalkan imam di sini, makmumnya di sini. Sedangkan yang tidak mau sebelah sana, maka dia ke sini. Ya. Kalau kosong ya sudah tidak mau. Itulah kekurangan sebagian kaum muslimin yang belum bisa mengerjakannya. Nanti setelah sholat dinasehati, ya. Ini seperti itu, Pak. Atau sebelum sholat dinasehati, ayo Pak mendekat ke sini, Pak. Kalau seandainya mereka tidak mau ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang-kadang seseorang juga ketika sujud, ya, ingin menegakkan sunnah, tapi kan karena kita di samping orang kanan kiri, maka kita menyesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, wallahu a'lam. Apakah Tuhan yang disembah orang Islam dan orang Yahudi adalah Tuhan yang sama? Iya. Orang Yahudi sebelum mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Musa alaihi salam, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Sampai mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Akhirnya mereka menyembah Uzair. Ya. Adapun asal hukumnya sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allat dinuhum wahid. Para nabi itu saudara sesepupu. Ajarannya satu, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Apakah ada dalilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab? Saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada sekitar 8 perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum mungkin di sini belum ya. Di tempat lain saya pernah sebutkan bahwasanya ada sekitar 8 pendapat yang menyebutkan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan ini. Belum ada satu dalil sahih pun yang menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj tepat pada tanggal Rajab 27 Rajab. Ada pendapat itu, tidak kita pungkiri, ada pendapat, tetapi belum ada kesepakatan di antara para ulama tentang hal itu, ya. Tetapi kejadian Isra Mi'raj mutawatir, pasti terjadinya. Ya, wallahu a'lam. Nah, itu ibu-ibu ada pertanyaan. Apakah Indonesia negeri syirik karena hukum yang tidak mengacu ke hukum Islam tapi ke hukum barat seperti pemilu dan lain-lain? Enggak, Indonesia negeri muslim. Ya, negeri muslim. Apa tadi pengertian negeri Islam? Negeri yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar Islam. Islam banget Indonesia ini. Ente mau apa lagi coba? Ya, ente mau apa lagi? Azan dikumandangkan, Jumatan sholat berjamaah, sholat berjamaah dilakukan, Idul Adha, Idul Fitri paling ramai sendiri, ya, dan macam-macam. Kemudian kurban banyak-banyakan, masjid ini dengan masjid itu banyak-banyakan. Ayo, mau apa coba? Mau syiar Islam yang mana lagi yang kita cari? Adapun bahwa negeri ini belum mungkin 100% melaksanakan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu kita berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang saleh, yang taat kepada Allah, yang ingin menegakkan Al-Qur'an dan sunnah. Nanti akan tumbuh pemimpin-pemimpin yang menegakkan Al-Qur'an dan sunnah secara maksimal. Adapun permasalahan Indonesia melakukan pemilihan pemimpin dengan cara yang bukan disyariatkan dalam agama Islam, maka pada saat itu bukan berarti Indonesia kemudian tidak disebut sebagai negara muslim. Karena yang menjadi ukuran adalah apakah syiar Islam ditegakkan atau tidak. Itu yang jadi ukuran. Wallahu a'lam. Berikan kami semangat untuk menghadapi perjumpaan dengan bulan Ramadan, sebab seringkali sangat malas menjalankan ketaatan padahal hati ini sangat ingin untuk taat kepada Allah. Maka sekarang bulan Rajab, Syaban, Ramadan, nanti akan ada di masjid ini kajian pra Ramadan insyaallah yang membuat kita semangat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pesan saya untuk biar semangat di bulan Ramadan, kenali berkahnya Ramadan. Pelajari berkahnya Ramadan. Niscaya akan semangat untuk menggapai berkahnya Ramadan tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya mencoblos namun berniat hanya untuk menggugurkan hak pilih dengan tidak memilih salah satu calon? Karena kalau golput atau tidak mencoblos beranggapan bahwa surat suara akan disalahgunakan. Apakah termasuk kuudzon atau ikhtiar untuk menghindari kemudharatan dan bagaimana hukumnya? Ustaz, jazakumullahu khair. Perhatikan baik-baik. Hukum mencoblos. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama kontemporer di zaman sekarang seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Sa'ad Asy-Syathri dan ulama-ulama lainnya membolehkan jika terdapat maslahat yang sangat kuat untuk kepentingan baik kaum muslimin. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Syekh Muqbil Al-Waji'i dan yang lainnya tidak membolehkan karena pemilu adalah hasil dari sebuah sistem yang bukan berasal dari syariat Islam, maka tidak menghasilkan kecuali yang batil. Pendapat yang kedua. Nah, kalau seandainya terjadi maslahat yang benar-benar diharapkan, maka silahkan digunakan. Di antaranya keadaannya yaitu apabila terdapat dua calon, yang satu kafir, yang satu muslim, maka pada saat itu kaum muslimin menggunakan suaranya agar yang memimpin adalah memimpin umat Islam adalah seorang muslim, sehingga tidak menyelisih ijma' yang dilakukan oleh para ulama dari mulai abad kelima Hijriah bahwa diharamkan yang memimpin umat Islam kecuali seorang muslim. Juga apabila terjadi ada dua calon, yang satu sangat-sangat buruk dan bisa mengakibatkan keburukan bagi umat Islam meskipun dia muslim, dan yang satu kurang buruknya, maka bila terjadi demikian, maka sebagian ulama yang saya sebutkan tadi memperbolehkan untuk menggunakan suaranya. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kepada kaum muslimin, yang paling lebih utama lagi adalah tuntutlah ilmu, timbalah ilmu untuk kita bisa menegakkan syariat Islam di negeri ini dengan semaksimal mungkin. Kemudian berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar saleh dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Saya mohon disampaikan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa mahasiswi Universitas titik-titik yang menuntut ilmu di kajian Utsman bin Affan dan Masjid Imam Syafi'i, untuk menjaga iman, akidah dan adabnya karena terjadinya fitnah terhadap kajian di lingkungan kampus. Kemarin dua orang dosen di kantor istri saya di kampus titik-titik berbicara tentang keburukan salafi dan berbicara kepada istri saya bahwa dia menangani seorang siswa yang berperilaku tidak mau sholat lagi, hampir mau putus sekolah dan suka berbohong kepada orang tua, dan siswa tersebut mengaku sebelumnya mengikuti kajian salaf di Masjid Imam Syafi'i dan Masjid Utsman bin Affan. Hal ini sangat menjadikan saya, bagaimana mungkin kita yang memegang salaf bisa disamakan seperti penganut tasawuf yang meninggalkan sholat. Wassalam. Dan mereka pun mempermasalahkan kenapa kajian kita bisa diizinkan di kampus karena kejadian tersebut. Yang jelas tidak benar meninggalkan sholat. Nabi Muhammad SAW sholat sampai akhir hayat beliau. Mohon nasihatnya untuk sebagian akhwat saat kajian suka makan-makan serta banyak mengobrol saat kajian yang sedang berlangsung. Kadang berisik sekali sampai-sampai mengganggu akhwat lain yang sedang fokus mendengarkan kajian. Nah, itu curhatan sesama akhwat. Silakan bermusyawarah. Ya tentunya mengobatinya adalah memperbaiki niat. Untuk apa datang ke majelis ilmu? Ya. Kalau seandainya niatnya untuk menuntut ilmu, maka niscaya tidak akan bawa makanan banyak-banyak. Oh, berarti sedikit boleh enggak, Ustaz? Tidak, maksudnya tuntutlah ilmu yang baik. Tuntutlah ilmu yang benar-benar. Ya, perbaiki niat. Jadi solusinya adalah perbaiki niat. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, talabul ilm la ya'diluhu syai' ila sahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Kemudian beliau ditanya, kaifa tashihhu niyyah? Bagaimana niatnya baik ketika menuntut ilmu? Antanwiya fi nafsika raf'al jahli an nafsik wa an ghairi. Meniatkan di dalam dirimu ke untuk mengangkat kebodohan dari dirimu. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya bagaimana sikap saya ketika melihat saudara muslim saya melakukan sholat rukuknya terlalu turun dan sujudnya seperti kaki anjing, sedangkan saudara muslim saya itu sudah lama ngaji. Dinasihati. Ya, perkara seperti ini nasihati. Bukankah salah satu tanda orang yang beriman yang tidak mendapatkan kerugian tawasau bil haqqi wa tawasau, nasihati dengan kebenaran, nasihati dengan bahasa yang baik. Bagaimana status kaum muslimin yang tinggal di daerah konflik? Apakah sama dengan negeri kafir? Tergantung para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah daerah itu ditegakkan syiar Islam atau tidak? Rasulullah SAW bersepas diri dari orang-orang yang berada di negeri kafir. Apakah orang yang bisa menegakkan syariat Islam di negeri tersebut tetap masuk dalam hadis ini? Nanti saya akan bahas ini lebih dalam. Karena ada perincian-perincian dari hadis tersebut. Memang ada hadis yang berbunyi, Ana bari'un mimman ya'ishu bainal dhahranayil musyrikin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang hidup di tengah orang-orang kafir, musyrik. Tapi di sana ada penjelasan apa maksud hadis tersebut. Ya. Insyaallah bulan depan kita pekan depan insyaallah kita bahas. Afwan Ustaz, nasihat bagi saya sebagai mahasiswa perawat agar jadi perawat sunnah. Ada istilah lagi perawat sunnah? Yang jelas ya, kalau Anda menjadi perawat maka ikhlaskan niat untuk menolong kaum muslimin sehingga pekerjaan perawat bukan sekedar mencari rezeki, tetapi menolong kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW bersabda, La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan Rasulullah SAW bersabda, Wallahu fi aunil abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba tersebut selama hamba tersebut dalam menolong saudaranya. Maka niatkan ketika bekerja perawat menolong saudaranya. Kemudian yang kedua, jauhi hal-hal yang menyimpang dari syariat seperti membuka aurat, menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya, ataupun berdua-duaan dengan pasien yang bukan mahramnya. Maka jauhi. Bagaimana itu Ustaz? Maka caranya, kalau seandainya pasiennya laki-laki, andanya perawat perempuan, maka carilah perawat laki-laki yang menyentuh pasien laki-laki tersebut. Berusaha, niscaya insyaallah bisa. Ya, berusaha, niscaya insyaallah bisa. Kecuali kalau seandainya benar-benar terpaksa, tidak ada yang lain, sedangkan ini pasiennya mau mati, ya, maka pada saat itu terpaksa. Al-darurat tubihul mahdurat. Hal yang terpaksa membolehkan yang berdosa. Tetapi wad-daruratu tuqaddaru biqadariha, dan keadaan yang terpaksa ditakar dengan sesuai takaran seperlunya. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.